بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pertemuan yang kedua pada hari ini kita telah sampai atau telah menyelesaikan huruf zal, ya. Huruf zal. Ini diisi yang kosong sini, diisi. Diisi. Ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke huruf ra. Huruf ra. Kita baca. Makhrajnya adalah ujung lidah bagian atas atau ujung lidah dengan melibatkan sedikit dari punggung lidah dengan gusi dua gigi seri atas. Sifatnya takrir, inhiraf, jahr, bainiyah, istifal dan tafkhim ketika fathah pada pembahasan ini. Kita baca ra ra ra ra jaraba jaraba ra tidak ra tapi ra jaraba jaraba harasa harasa barada barada akhara أخرى رتب رتب رتب ذرأ ذرأ حرج حرج دثر abatasa abatasa ta abatasa jahakho jahakho jahakho kho kho jahakho dazara bersama-sama jaraba jaraba harata barada akhara rataba jaraba haraja jatara abatata jahaha jatara. Kita lanjutkan sekarang. Kita baca huruf zai. Kita baca za. Makhrajnya adalah ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Za. Lagi za. Za. Za sa. Dibuka ya. Za sa. زاثا زازا زازا تازا تازا أزازا أزازا لقي أزازا حارزا حرز حرز زجر زجر زجر زجر khabaza, khabaza, khabaza, khabaza. Dinaikkan lidahnya, khabaza, khabaza, zabada, zabada, zabada, zabada. Nanti jangan zabada, tapi zabada, da. Ya, zabada. Zabada. Kita baca. Zasa. Ya. Zasa. Lagi. Zasa. Azaza. Haoza. Zayaho. Hobaza. Zabada. Abasasa. Zahaho. Zazaroza. Zabada. Coba. Da. Da. Zabada. Zabada. Kita lanjutkan huruf berikutnya, huruf huruf sin. Kita baca. Sa. Sa. Sa. Buka. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Lagi. Sa. Sa. Sa. Sa. Za. Sa. Za. Sa. Za. Sa. Za. Sa. Za. Sa. Sa. Sajara. Sajara. Sajara. Sabata. Sabata. Sabata. Sabata. Khosa'a. Khosa'a. Khosa'a. Khosa'a. Hasada. Hasada. Lagi. Hasada. Hasada. Da. Da. Da. Da. Ya. Masih aja ada yang da ya. Hasada. Diterima sedikit. Hasada. Hasada. Sakhara. Sakhara. Coba. Hasada. Hasada. Ya. Coba. Hasada. Hah? Hasada. Masih da, ada masih da. Diturunkan di gigi. Di pangkal giginya. Da. Ada. Bilang ada. Ada. Ya, yang itu, yang ini. Bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya terlalu ke atas. Lidahnya. Lagi hasada. Hasada. Hasada. Hasada. Sakhara. Sakhara. Sakhara. Sakhara. Abatasa. Abatasa. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Dazaraza. Dazaraza. Sa. Kita lanjutkan. Kita baca. Dari sin berpindah ke kaf langsung ya. Kita baca. Ka. Ka. Ka. Ka. Kasara. Kasara. Kasara. Kadaha. Kadaha. Kadaha. Kabada. Kabada. Sakata. Ka. Sakata. Zaka'a. Zaka'a. Kaja. Kaja. Khoka. Khoka. Rakaza. Ka. Rakaza. Rakaza. Coba dem. Rakaza. Lagi. Kurang. Ada ka. Ka. Lagi. Belum lagi. Ka. Ya itu. Rakaza. Iya. Antum rakaza. Lagi. Kurang terbuka. Rakaza. Lagi. Ka. Antum. Lagi. Rakaza. Iya. Kan. Jelas. Bukan huruf ka. Bukan ka ya. Tapi ka. Ka. Ka. Kallama coba. Kallama. Iya. Bukan kallama. Bukan kallama. Kutiba coba. Kutiba. Kita baca. Kasaro. Sebentar. Lagi. Kasaro. Saya baca lagi. Saya baca lagi. Kasaro. Antum nunggu saya. Antum nunggu saya. Kadaha. Masih ada yang kafiyah belum mana ya. Antum coba. Lagi. Kadaha jawab. Kadaha. Kanya kurang. Ka. Da. Da ini coba. Da jawab. Da. Kada. Kada. Ya. Kadaha. Ayo. Bismillah. Kabada. Kabada. Kabada. Sakata. Sakata. Sakata. Zaka'a. Zaka'a. Kaja. Kaja. Kaja. Khoka. Khoka. Khoka. Rakaza. Rakaza. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Saka. Saka. Saka. Coba antum rakaza. Lagi. Ka. Ka. Ka. Ka. Rakaza. Antum. Lagi. Za. Belum. Za. Rakaza. Rakaza. Kita baca bersama-sama. Kasaro. Ayo. Bentar. Bacanya jangan langsungan, biar ada kesempatan untuk menenangkan lidahnya. Bacanya seperti ini. Kasaro. Dengarkan dulu. Kasaro. Kadaha. Dikasih tempo seperti itu. Dikasih salah segitu. Kasaro. Dengarkan dulu. Kasaro. Kadaha. Kabada. Sakata. Gitu ya. Terus akhir-akhirnya jangan dipanjangkan. Ya. Kita baca. Kasaro. Ayo. Antum yang pakai kolam sebuah hijau. Fadal. Rokaza. Antum. Itu. Yang kolam sebuahnya. Lagi? Kok sah sih? Agak maju lagi. Maju. Maju lagi. Ya. Rakaza, coba sekali lagi. Belum. Ka. Lagi. Ka. Lagi. Ka. Ak. Ak. Kakiku bak. Bak. Antum juga. Rokaza. Lagi. Rokaza. Iya. Caranya seperti itu ya. Antum. Rokaza. Za. Dibuka. Za. Coba. Rokaza. Za. Rokaza. Membukanya ka jangan ke samping. Ka. Tapi ka. A. Coba A biasa. A. Ka. Ka. A. Ka. Bersama-sama ya. Sudah ya. Kita lanjutkan ke la. Huruf lam. Tepi lidah bagian depan. Tepi lidah bagian depan. Adna hafatai al-lisan. Tepi lidah bagian depan. Bisa kanan atau kiri atau dua-duanya. Adna hafatai lisan. Tepi lidah bagian depan dengan gusi, gigi seri, gigi taring dan geraham muka. Kita baca. La. La. La. La. Al. Al. Akala. Akala. Akala. Akala. Lahada. Lahada. Lahada. Lahada. Salakho. Salakho. Nggak terlalu banyak khnya ya. Salakho. Salakho. Salakho. Salakho. Razala. Razala. Labasa. Labasa. Jalata. Jalata. Zabala. Zabala. Kholada. Kholada. Da. Da. Ada. Kholada. Kholada. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Sa. Sa. Kita baca-baca. Kita baca bersama-sama. Jangan dibaca langsungan. Akala. Terus. Sahada. Sahako. Rosana. Sahata. Jalata. Zabala. Kholada. Abatata. Jahako. Zadaroza. Sah. Ya. Dia dibuka mulutnya ya. Dibuka. Ya. Kita baca ma. Kita baca ma. Ma. Ma. Ma. Itu yang bukanya. Ma. Ma. Ya. Maba. Maba. Maba. Maba. Ya. Ulang lagi. Maba. Jamaha. Jamaha. Khodama. Khodama. Zamara. Zamara. Katama. Katama. Samakho. Samakho. Samakho. Samakho. Azama. Azama. Masala. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Dazaraza. Dazaraza. Sa. Sa. Kalama. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Dibuka ya. Na. Na. Kita baca ujung lidah dengan gusi yang ada di atas dua gigi seri. Gusi yang ada di atas dua gigi seri atas. Atau gusi dua gigi seri atas. Kita baca. Na. Na. Nabala. Nabala. Nakata. Nakata. Nakata. Nakata. Nadama. Nadama. Nasara. Janaha. Janaha. Janaha. Janaha. Sakhona. Sakhona. Sakhona. Sakhona. Sakhona. Azana. Azana. Nazaha. Nazaha. Nazaha. Nazaha. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Sa. Sa. Sa. Kita baca. Nabala. Ayo. Nabala. Lanjut. Nakata. Lagi. Nakama. Lagi. Nakata. Perhatikan. Jangan langsung. Nabala. Nakata. Ambil nafas dulu. Nabala. Nakata. Nadama. Nasara. Biar ada kesempatan. Kalau cepat-cepatan di mulutnya jadi enggak siap untuk melatih ini. Ya, jadi antum siap-siap agar hurufnya itu bagus. Nabala. Bernafas dulu. Nakata. Nadama dan seterusnya. Jangan nabala, nakata, nadama. Nah, ya. Nanti enggak bagus pengucapannya. Sudah baca. Nabala. Ayo. Adik-adiknya jangan tergesa-gesa. Nanti yang abaknya jadi ikut-ikutan antum nanti, ya. Jangan tergesa-gesa ya. Tunggu dulu, ambil nafas dulu. Ya. Kalau baca itu dikasih berhenti dulu. Ya, ambil nafas dulu. Nabala. Nakata. Nadama gitu, ya. Ya. Nabala, ya. Nabala. Nakata. Nadama. Nasaro. Janaha. Sakhona. Kho. Kho. Sakhona. Sakhona. Azana. Nazaha. Abatasa. Jahakho. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-16. Wa. Wa. Wa. Wa. Kalau antum bersungguh-sungguh di sini, nanti ketika baca agak mending, ya. Wa amma. Gitu. Wa amma man khafa maqama rabbih. ونهى النفس عن الهوى. Kalau enggak terbiasa, hawa. Gitu kan? Hawa. Gitu. Hawa, coba. Hawa. Hawa. Hawa. Naja. Naja. Naja. Dibuka nih. Naja. Naja. Kita baca. Wada'a. Wada'a. Jawara. Jawara. Wasaba. Wasaba. Wasaba. Hawaza. Hawaza. Hawaza. Hawaza. Kasawa. Kasawa. Wanya itu dengan dihimpun bibirnya. Ke depan. Kasawa. Kasawa. Wa. Wa. Kasawa. Kasawa. Mawata. Mawata. Mawa. Mawa. Mawata. Mawata. Khawana. Khawana. Khawana. Khawana. Zawala. Zawala. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Sa. Sa. Kalamana. Kalamana. Wa. Wa. Ya. Kita baca lagi. Dikasih tempo, ya. Wada'a, ayo. Wada'a. Jawara. Wasaba. Awada. Kasawa. Mawata. Khawana. Zawala. Abatasa. Jahako. Dajaroza. Lanjutkan. Kita baca. Ha. Ha. Ha. Ah. Ah. Ah. Ada desanya. Ah. Bayyinah. Lumazah. Lumazah. Ha. Nafas dulu sebelum bilang ha. Nanti nafasnya habis. Ha ha. Ha ha. Nafas dulu ya. Ha ha. Ha ha. Kho ha. Bahata. Bahata. Bahata. Hazala. Hasama. Kahara. Kahara. Hanaa. Jahada. Zahala. Sahawa. Hadama. Hara'a. Kita baca. Ha ha. Lagi. Kho ha. Zahala. Zahala. Zahawa. Hazama. Hawa'a. Lanjutkan. Pelajaran ke-18. A. A. A. A. Ata. Ata. Coba dek. Antum dek. Ata. Ata. Lagi. Paskan. Ta. Ya. Itu. Ya. Ata. Dibuka mulutnya. Ata. Bilang A. A. Buka lagi. A. A. Ata. Ini dibuka ya. Dibuka. Ata. Ata. Jadi gitu. Ata. Jadi gini, ata, ya. Antum, ata. Ya, antum, antum. Keras, ata. Lagi keras. Ayo keras. Gak usah malu. Gak dilihat. Yang lihat saya saja. Coba antum yang pegang jenggot. Ya. Ata. Kurang. Ta. Kurang-kurang. Kurang lepas. Ta. Ta. Ya. Kurang dikit. Ya mukanya. Ata. Lanjutnya. Ata. Ata. Asa. Asa. Adama. Adama. Adama. Adama. Hazaa. Hazaa. Hazaa. Hazaa. Khobaa. Khobaa. Khobaa. Khobaa. Kalaa. Kalaa. Kalaa. Kala'a. Kala'a. Bukan kala'a. Kala'a. Kala'a. Asara. Asara. Awana. Awana. Jasa'a. Jasa'a. Haza'a. Haza'a. Jangan masuk ke huruf hamzah. Haza'a. Haza'a. Haza'a. Haza'a. Kayak ada yang sedikit yang masuk ya. Tadi. Haza'a. Haza'a. Ya. Coba antum baca yang ini. Khoba'a. Khoba'a. Khoba'a. Khoba'a. Jangan baca khoba'a. Ya. Kemudian. Atau kita selesaikan dulu. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dazaroza. Dazaroza. Sa. Sa. Kalamana. Kalamana. Waha'a. Waha'a. Waha'a. Waha'a. Kita baca. Ata. Lanjut. Adam. Adam. Adam. Adama. Adama. Khoda'a. Kala'a. Asaro. Awana. Jasa'a. Haza'a. Abatasa. Jahako. Dazaroza. Ya, kita lanjutkan. Sehingga nanti saya harapkan kalau antum baca Al-Quran, nanti membukanya seperti itu suaranya. Zalikal kitabu la rayba fih. Gitu. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu. Jadi suaranya jelas. Ya. Kita lanjutkan. Ya, coba. Ya. Ya. Ya. Bayata. Bayata. Ayama. Ayama. Saraya. Saraya. Hayaza. Hayaza. Khayala. Khayala. Khayala. Khayala. Hawaya. Hawaya. Fanaya. Fanaya. Kayada. Hayaja. Hayaja. Di hamas dan rokhawahnya. Hayaja. Hayaja. Zakaya. Zakaya. Khobaya. Khobaya. Jalaya. Jalaya. Ya. Kalau saya sudah buka-buka gini, antum tidak ngikuti. Nah. Bukan salah saya ya. Ya. Saya enggak sekedar menyampaikan teori, tapi juga prakteknya. Saya contohkan. Ya. Kok antum enggak ngikuti? Ya. Kalau kok masih gitu-gitu aja? Ya. Bukan salah saya. Ya. Ya. Lagi, kita baca bersama-sama. Saya harapkan dibuka terus. Saya akan terus ngingetin antum. Antum agak kendor sedikit, saya ingetin terus. Iya. Kalau salah, kalau ada kesempatan baca satu-satu. Iya. Kalau salah, saya salahkan. Cuman kalau satu-satu, kelihatannya yang ini aja belum. Iya, waktunya mepet. Iya. Paling tidak, semua dari kita berlatih untuk membaca yang ada dalam kitab ini. Ya. Kita baca. Bayata. Bayata. Hayata. Saroya. Hayata. Hoyata. Saroya. Sanaya. Kayada. Kayada. Ulangi lagi pada. Kayada. Lanjutkan. Pada huruf shin sekarang. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Ya. Wasyamsu. Wasyamsu. Nah gitu. Sudah mulai terbiasa. Kita baca pelajaran ke-20. Kita baca. Asyara. Asyara. Syatama. Syatama. Ta. Ta. Syatama. Syatama. Syahaza. Syahaza. Syabasa. Jayasha. Jayasha. Syakhola. Syakhola. Syayada. Syayada. Syayada. Syayada. Syaasa. Syaasa. Syakaka. Syahawa. Syahawa. Hanya itu begitu kan? Syahawa. Syahawa. Ha. Ha. Ah. Ah. Ah. Ha. Ah. Syahawa. Syahawa. Nasha'a. Nasha'a. Jangan nasha'a. Ya. Nasha'a. Syayaba. Syayaba. Syamakho. Syamakho. Syamakho. Syamakho. Syawala. Syawala. Nabasha. Nabasha. Syadaha. Syadaha. Da. Da. Da. Da. Syada. Syada. Syada. Syada. Turunkan sedikit ke gigi. Ya. Ya. Di pangkalnya. Syada. Syada. Syadaha. Jasha'a. Syatata. Syatata. Syatata. Syadzara. Syadzara. Syadzara. Nasyaza. Nasyaza. Nasyaza. Ya. Abatatha. Abatatha. Abatatha. Jahakho. Jahakho. Dazaroza. Dazaroza. Sasha. Sasha. Kalamana. Kalamana. Waha'a. Waha'a. Waha'aya. Waha'aya. Kita baca. Asyara. Lanjutkan. Kita baca. So. So. So. So. Jadi sa. Sa. Sa. Bentuknya mirip sin, ya. Ujungnya sama tempatnya, ya. Memiliki sifat yang hampir mirip hamas. Rohawa. Yang membedakan cuma dua sifatnya. Yaitu apa? Isti'ala dan itbaq. Ya. Sehingga yang membedakan hanya pada posisi pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya naik. Ya. Dan suara yang menggema dalam rongga mulut. Kita mulai dari sa. Fo. Fo. As. Auf. As. Auf. Dengarin dulu. As. Auf. As. Auf. As. Auf. Assalamu. Assalamu. Maju. Assalamu. Assalamu. Assalatu. Assalatu. Auf. Belum maju. Bibirnya belum maju. Kayak as, as. As. Assalamu. Assalamu. Assalatu. Assalatu. Bisa dipahami, dibedakan ya. Assalamu sama as. As. As. Bedakan. Tanpa maju bibir bisa. As dengan as. As. Ya. Kita baca ujung lidah dengan ya dua gigi seri bawah. Afala. Afala. Sohoba. Sohoba. Somata. Sohada. Sohada. Sahada. Sahada. Hamasa. Hamasa. Hamasa. Hamasa. Zakaya. Zakaya. Zakaya. Zakaya. Ka. Ka. A. Masukkan ke A. A. A. Ya. Ka. Ka. Zakaya. Zakaya. Antum berusaha dibuka terus. Ya. Ha. Jasoso. Jasoso. Bibirnya jangan maju. Jasoso. Jangan gitu. So. So. So. So. Suaranya dinaikkan. So. So. Sa. Sa. So. So. Kayak antum bilang saya itu loh. Sa. So. So. Ya. Pak, sama suaranya. So. Dengan so. Sama kan? So. So. Sama kan? Jadi yang membentuk itu bukan bibirnya. Tapi itu loh, suaranya itu dinaikkan. So. Atau so. Sama kan? Ya. Jadi pilih yang enggak maju karena ketentuannya seperti itu. Gitu. Karena yang buat o itu bukan bibirnya, tapi lidahnya antum tuh naik gitu loh. Paham enggak? Coba antum bilang o, coba. O. O. O. O. A. A. O. O. Yang naik apanya? Antum ada sesuatu yang berubah di dalam? Lidahnya naik kan? O. O. Bukan O. O. O. Iya. Tadi sampai mana tadi? Hamasa ya. Apa? Hasasa ya. Haso. Jasoso. Ayo. Jasoso. Lagi. Jasoso. Jasoso. Sawana. Sawana. Hasara. Lanjut. Sosa. Sosa. Sosa. Syaso. Syaso. Jadi. Syaso. Syaso. Jangan syaso. Jangan syaso. Ya. Dipindah. Ya. Syaso. Syaso. Syaso. Ya. Zaso. Zaso. Zaso. Sabaro. Sabaro. Salaha. Salaha. Salaha. Sadama. Sadama. Sadama. Sahawa. Sahawa. Sahawa. Nasaha. Nasaha. Sa. Sa. Nasaha. Nasaha. Wasaya. Wasaya. Wasaya. Wasaya. Hasada. Hasada. Tadi dikontrol. Hasada. Basala. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Sashafo. Sashafo. Kalamana. Kalamana. Wahaaya. Wahaaya. Wahaaya. Kita bersama-sama. Asala. Asala. Somata. Somata. Dikasih kesempatan untuk tarik nafas. Asala. Asala. Tunggu dulu Kak, tak kasih contoh satu aja. Asala. Sokhoba. Somata. Sohada. Kalau langsungan kayak bilang ha nanti enggak bisa. Kalau ha itu nafasnya harus banyak. Sohada. Tadi so soha. Gitu ya. Kita baca. Asala ya. Asala. Sohada. Sohada. Sohada. Hamaso. Zakaya. Jatoso. Sohana. Hasoro. Kurang. Hasoro. Hasoro. Kita baca salah satu tepi lidah dengan barisan gigi geram atas. Kita baca. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bibirnya jangan maju. Bo. Bo. Tetap dibuka. Bo. Bo. Bo. Bo. Khobo ba. Sayara. Boyaza. Wadoa. Wanya maju. Wadha'a. Wadha'a. Rakadha. Rakadha. Ka. Ka. Ka. Rakadha. Rakadha. Hamadha. Hamadha. Hamadha. Hamadha. Dhahata. Dhahata. Dhahata. ثوانا ثوانا ضجرا ضجرا سددا سددا سددا سددا ضللا ضللا شذذا شذذا ذا شذذا شذذا حضرا بياض بياض نهض نهض براء براء ضباب ضباب ضمام ضمام ضوانا ضوانا رضض رضض أبتث Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dazaroza. Dazaroza. Sashafobo. Sashafobo. Kalamana. Kalamana. Wahaaya. Wahaaya. Wahaaya. Dari pengalaman mengajar seperti ini, ya, mesti ada yang semangat dan ada yang kurang semangat. Ya, mesti itu ada. Ya, yang kurang semangat bacanya hadoro, bayado, nggak tampak apa itmamul harokatnya, ya, huruf-hurufnya itu ada saja, ya. Semoga yang di sini termasuk yang semangat-semangat, ya. Amin. Ada saja, ya. Yang hadir tapi ya kurang bersemangat. Ya. Semoga karena mungkin suaranya serak jadi enggak bisa teriak-teriak. Karena harus ada kesungguhan, ikhwah. Ya. Yang saya lihat dari beberapa teman yang bacaannya memang bagus, itu memang sungguh-sungguh. Termasuk Al-Ustadz Fauzi. Jadi benar-benar apa? Jelas bacaannya. Iya. Dan teman-teman yang waktu itu belajar ketika beliau berkunjung ke Jember, ya. Semangat-semangat mempraktekkan itu, ya. Disuruh membuka, mulutnya dibuka, ya dibuka. Alladzina qawaw fil bilad. Bilad. Gitu ya dibuka. Ada yang bilad. Kita lanjutkan. Dikasih cerita seperti ini biar oh iya ya. Saya termasuk orang yang mana ini? Ya. Kita baca. Mo, ya. Belum dibaca bersama-sama ya, sudah? Belum. Bot, belum ya. Kita baca bersama-sama. Khodoba, ayo. Untuk bo, untuk bot, itu ujung lidahnya nanti ketika antum mengucapkan bo, sebagaimana yang diterangkan tadi, itu menyentuh pangkal lidah, menyentuh pangkal gigi seri atas, bo, jadi tidak tampak dari luar, gitu ya, bo, coba, bo. Khodoba, ayo. Terus? Rokabo. Kita baca, ya. Kita baca. Bo. Ta. Ta. Ya. Makhrajnya sama dengan ta. Makhrajnya sama. Ta. Ta. Di pangkal apa? Gigi seri atas. Jadi lidahnya enggak kelihatan. Ta. Ta. Mo. Kalau lidahnya yang ujungnya tetap tapi pangkal lidahnya dinaikkan. Mo. Mo. Jangan di to, jadi gitu kan. Beda dengan ta. Kalau mo tidak ada sifat hamsnya. Kita baca. Mo. Haqoma. Lagi. Haqoma. Haqoma. Syato'a. Satoha. Satoha. Habato. Habato. Bo. Bo. Bo. Bo. Habato. Habato. Di suaranya dinaikkan ke atas. Habato. Habato. Khotoya. Khotoya. Khotoya. Khotoya. Doroza. Doroza. Nashato. Nashato. Nashato. Nashato. Wasato. Wasato. Tipis ya. Hati-hati huruf-huruf yang berkata dengan to. Ya, jangan. Wasato. Wasato. Jadi sinnya jadi so. Was. Karena lidahnya ingin menyiapkan to-nya. Wasato. Jadi wasato. Waso. Ya. Bukan was. Wasa. Tapi waso. Wasato. Ya. Atau yang lebih parah. Wasato. Ya. Wasato. Ya. Ya. Perhatikan. Ini terjadi. Ya. Antum mungkin akan mudah. Halah gini aja. Ya. Nanti kalau di ayat. Lidah itu tidak terasa terbawa. Ya. Lidah itu akan terbawa. Nanti antum akan rasakan nanti di latihan sini. Lidah akan terbawa. Ketika berdekatan dengan huruf-huruf yang tebal. Ya. Lagi. Maka di latihan yang masih sangat sederhana ini, ayo antum bacanya yang benar, ya. Bacanya yang benar. Wasato. Wasato. Wasato. Saja. Saja. Saja. Hafada. Hafada. Da. Da. Hafada. Coba lihat. Ha. Iya. Tuh. Hafada. Nih, tuh. Hafada. Lagi? Hafada. Masih da, antum. Kurang turun dikit. Hafada. Nah, gitu. Jangan dibiarkan lidah ini lepas tanpa kendali. Kalau tanpa kendali akan masuk ke da. Iya. Itu otomatis itu. Lidah kita itu pengen yang gampang. Ya. Sehari kita mengucapkan huruf D mungkin beratus kali kan. Sehingga ketika membaca sini pengennya jadi huruf D. Ya. Ya. Kalau harus dikontrol lidahnya. Haso da. Haso. Nah ini dal ini. Ya, ini dal ini. Dal ini. Ya. Berarti harus saya ginikan. Gitu. Jangan dibiarkan lidahnya lepas. Lepas tanpa kendali. Jadi da. Haso da. Ya. Lagi. Mana tadi? Hafada. Ayo. Hafada. Hafada. Ya. Dabato. Dabato. Dabato. Dabato. Antum. Lagi. Dabato. Kurang tebal. Bo. Kurang lidahnya kurang naik. Bo. Dabato. Lagi. Dabato. Bo. Dabato. Kurang naik dikit. Dabato. Bo. Bo. Bo. Dabato. Suara dinaikkan. Dabat. Napa jangan? Dabato. Dabato. Taza. Taza. Taza. Wahana. Wahana. Wahana. Toro'a. Toro'a. Toro'a. Tomasa. Tomasa. Tobaja. Tobaja. Boyapo. Boyapo. Lagi. Boyapo. Boyapo. Bolaha. Bolaha. Afan. Bolaha. Bolaha. Bolaha. Bolaha. Kholaqo. Kholaqo. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Sashafadho. Sashafadho. Bo. Bo. Kalamana. Kalamana. Waha'aya. Waha'aya. Waha'aya. Antum juga bisa sedia aqua kecil ya, agar suaranya juga enggak habis. Ya. Agak capek sedikit disiram air, ya. Ya. Pokoknya jangan air dingin, ya. Habis bicara banyak gini, airnya jangan air dingin. Air yang mas, yang itu, yang dari kulkas atau dari, ya, air panas, ya. Air panas itu kayak teh yang masih panas, padahal kita capek. Ini jangan diminumkan air yang panas seperti itu, ya. Diminum dikit-dikit, ya. Kita lanjutkan. Kita baca bersama-sama. Ayo. Kita baca. Kenapa? Sudah? Nanti bawa sendiri-sendiri. Ya. Bawa sendiri-sendiri. Kita baca. Hatoma. Lanjut. Masih maju bibirnya. Ada yang masih maju. Semangatnya, masya Allah. Tapi bibirnya masih maju. Ya, semangatnya masykur. Ya, barakallahu fikum. Tapi masih maju. Satoha, gitu. Coba dikontrol. Satbo, bo, bo, ya, bo, satbo, ya, ya. Ya. Satoha. Satoha. Lanjut. Habato. Habato. Terus. Wasoya. Wasoya. Nasyato. Wasato. Saya. Hasoda. Dosato. Saya. Dosana. Abatasa. Abatasa. Ta. Ta. Abatasa. Abatasa. Terus. Jahako. Jahoda. Sajakoto. To. Kalamana. Wahaaya. Waha'aya. Waha'aya. Dan waha'aya. Ya. Waha'aya. Waha'aya. Gitu. Jangan waha'aya. Saking semangatnya. Waha. Ya. Waha'aya. Waha'aya. Ya. Pelajaran ke-24. Ya. Kalau pas gini jangan minum es, ya. Jangan minum es. Habis teriak-teriak, langsung minum es. Ini kurang bagus, ya. Kita baca. Wo. Wo. Wo. Za. Wo. Wo. Kazama. Lahadha. Lahadha. Dhawana. Hadhara. Hadhara. Shadha. Shadha. Tadha. ظهر ظأم ظم ظأم أظ أظ ada gini ya ada v nya gitu ya ظ أظ ظو Zawa. Wanya diimbun bibirnya. Zawa. Zawa. Jazo. Zakho. Zakho. Zazo. Zaza. Zaza. Sazo. Sazo. Dazo. Dazo. Dazo. Dazo. Dazo. Dazo. Dazo. Dazo. Naik. Dazo. Dazo. Dazo. Dazo. Dazo. Jadi agak sedikit nempel ke ujung lidahnya keluar sedikit dikit aja. Ya. Ya. Dazo. Dazo. Sazo. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Sashasadda. Sashasadda. Tadha. Kalamana. Bukan. Kalamana. Waha'aya. Waha'aya. Kita baca bersama-sama. Kazama. Ayo. Kazama. Lahadho. Dhawana. Hadhara. Dikasih tempo untuk ambil nafas. Shadho. Menafas. Ada aliran ini, aliran suaranya. Allah. Allah. Wawa. Terus? Kita lanjutkan. Ini ain. Bismillah. Kita baca. A. A. A. Gitu ya. Sampai dalam. A. Akasa. Akasa. Azara. Azara. Wa'adha. Wa'adha. Adaza. Adaza. Khasha'a. Khasha'a. Khasha'a. Ataya. Ataya. Ba'atha. Ba'atha. Na'ata. Na'ata. Coba antum. Na'ata. Na'ata. Lagi. Na'ata. Lagi. Na'ata. A. A. Lagi. Na'ata. Ta. Ta. Dibuka. A. A. Antum pula. A. A. A. A. Kurang. A. A. A. A. Na'ata. Na'ata. Ya. Harus segitu. Segitu. Hama'a. Hama'a. Ja'ala. Lagi. Ja'ala. Sona'a. Sona'a. Jangan masuk ke ain ya. Sona'a. Sona'a. Jangan gitu. Sona'a. Ahada. Awaza. Awaza. Awaza. Alana. Alana. Alana. Alana. Adama. Adama. Adama. Adama. Arasha. Arasha. Arasha. Abasa. Abasa. Zara'a. Zara'a. Za'ama. Za'ama. Lagi. Za'ama. Za'ama. Naba'a. Naba'a. Naba'a. Naba'a. Wa'ada. Wa'ada. Wa'ada. Da. Da. Ada. Ada. Wa'ada. Wa'ada. Abaka. Abaka. Na'aya. Na'aya. Na'aya. Na'aya. Abato. Abato. Abato. Abato. Ya. Kita baca akasa. Ayo. Akasa. K lagi. Ya. Akasa. Akasa. Azara. Suaranya jangan masuk ke ain. Sona'a. Sona'a. Sona'a. Sona'a. Terus. Awaza. Lagi. Awaza. Awaza. Awaza. Terus. Adama. Adama. Kurang. Ad. Adama. Lagi. Adama. Adama. Dibantu. Lagi lagi. Adama. Yang lainnya dengarkan dulu. Foto. Adama. Lagi. Adama. Ya. Untuk. Adama. Bagus. Untuk. Adama. Lagi. Adama. Masih dalnya masih da. Lagi. Adama. Nah gitu. Harus diingatkan. Foto lantum. Adama. Adama. Lagi. Adama. Kurang kurang kurang dalam. Adama. Iya. Yang ini. Ya, antum. Ya, ah. Kok pelan suaranya? Kalau yang keras. Adama. Kurang a. Iya, Zirati. Yang keras suaranya. Kita baca ulang lagi. Mana tadi? Adama, yuk sama-sama. Adama. Arasha. Abaqo. Abaqo. Abaqo. Abaqo. Ya. Lanjutkan. Kita masuk ke huruf ghain. Kita baca. Gho. Gho. Gho. Gho. Pelajaran ke-26. Ya, pelajaran ke-26. Ujung tenggorokan makhrajnya. Kita baca. Wo. Dogoto. Dogoto. Suaranya dirubah soalnya tak capek. Direndahkan lagi. Tadi terlalu tinggi. Sudah mulai ini. Sudah mulai nyut-nyut. Apanya. Lagi. Dogoto. Shagola. Shagola. Gawasa. Gawasa. Gosona. Gosona. Lagi. Gosona. Gosona. Gad. Gazaya. Gazaya. Gazaya. Gazaya. Gatala. Gatala. Khotoba. خطب خطب جدع جدع lagi جدع جدع ع جدع coba جدع lagi جدع ya antum جدع جدع غوز مساكا مساكا ظهر ظهر Haza'a. Haza'a. Ghasala. Ghasala. Ghamaza. Ghamaza. Laghaba. Laghaba. Ghadara. Ghadara. Ghalama. Ghalama. Ghadaba. غطايا غطايا صغايا صغايا صغايا صغايا أبتاثا أبتاثا جحخ جحخ دزرز دزرز سشفض سشفض طظ عَغَ عَغَ عَغَ كَلَمَنَا وَهَأَيَا وَهَأَيَا وَهَأَيَا. Jangan waha ya, waha. Kita baca bersama-sama. ضَغَطَ ya. Kita lanjutkan. Kita lanjut ke huruf fa. Pelajaran ke-28. Kita baca fa. Fa. Hafadho. Hafadho. Hafadho. Hafadho. Fashala. Fashala. Faja'a. فجاء فجاء خفتا خفتا ضفوا ضفوا صدف صدف نفيا نفيا ذرف ذرف فزع فزع فزع غطف غطف كسف كسف هثم هثم فكر فكر أسى نفث هف هفوى هفوى سفل أبتس أبتس جحخ جحخ دزرز دزرز سشفض سشفض طظ طظ ظ طظ طظ عغ عغ عغف عغف عغف كلامنا كلامنا وهايا وهايا. Pelajaran ke 28. Tapi sebelumnya kita baca dulu fa untuk latihan. Hafadho ya. Hafadho. Lanjut. Kasafa fakaro nafasa safawa safala safakasa jahako gasarosa sasyakobo Dozo Alofa Alamanya Wahaya. Lanjutkan pelajaran ke-28. Antum jangan mencukupkan latihannya di sini. Tangan kanan. Minumnya tangan kanan. Minumnya tangan kanan. Kita baca pelajaran ke-28. Ya. Ko. Kita baca. Ko. Ko. Ko. Ko. Sako. Sako. Kita baca. Jalako. Jalako. Jalako. Jalako. Makota. Makota. Khoroko. Khoroko. Ghodako. Ghodako. Da. غدق قصف قصف قيض قيض قطع أبق ثقل نكح ك نكح قزع قزع coba antum ya قزع coba lagi قزع A. Lagi? Masih kurang ya A-nya. Antum? Lagi? Masih kurang A-nya ya. A, kurang dati. Kurang A. Lagi? Qaza'a. Ya. Qaza'a. Lagi-lagi? A. A. Lagi qaza'a. Ya, dilihat di gitu kan. Ya. Syaqala. Syaqala. Syaqala. Syaqala. Zafara. Zafara. Qasawa. Qasawa. Qasawa. Bibitnya dihimpun. Qasawa. Qasawa. Qahara. Qahara. Qazafa. Qazafa. Laqata. Laqata. Sadaqa. Sadaqa. Da. Da. Sadaqa. Sadaqa. Sadaqa. Sadaqa. Tabaqa. Coba untuk sodako coba sodako ya sodako sodako tobako tobako korosa korosa yakozo yakozo koma komaa komaa hakoda Saqata. Abatasa. Jahakha. Jahakha. Dazaraza. Sashafadda. Sashafadda. Tadda. Aghafaqa. Aghafaqa. Kalamana. Lepas. Kalamana. Kalamana. Waha'aya. Waha'aya. Jalaqa. Jalaqa. Ulang. Jalaqa. Jalaqa. Ma'ota. Qalaqa. Qalaqa. Qasaka. Qoyaqa. Nakaha. Nakaha. Qada'a. Syakala. Qadara. Qadara. Qadara. Qadara. Laqata. Qadara. Qadara. Qadara. Yaqadra. Qadara. Haqada. Haqada. Haqada. Haqada. Terus. Saqata. Abatasa. Yahaqa. Dazaraza. Sashaqata. Tadda. Haqaqa. Kalamana. Wahaaya. Iya. Kita lanjutkan. Pelajaran ke-29 muzakarah huruf hijaiyah berharokat fathah. Ya. Akadha. Akadha. Akadha. Akadha. Syayata. Syayata. Syayata. Anda benar suaranya digemakan dalam rongga mulut. Pangkal lidahnya diangkat. Ya, suaranya dinaikkan ke langit-langit. Syayaqo. Syayaqo. Jahaza. Jahaza. Saqala. Saqala. Hadana. Hadana. Khata'a. Khata'a. Wasada. Wasada. Wasada. Da. Da. Dengan da. Wasada. Wasada. Zafara. Zafara. Ghamasa. Ghamasa. Ghamasa. Ghamasa. Mahaqa. Mahaqa. Mahaqa. Khabatha. Khabatha. Lafadha. Lafadha. Lafadha. Lafadha. Dhara'a. Dhara'a. Hasada. Hasada. Hasada. Hasada. Da. Da. Hasada. Hasada. Kashata. Kashaqo. Kashaqo. Ajana. Ajana. Ghawasa. Ghawasa. So. So. So. So. Lidahnya dinaikkan. So. So. As. As. Ghawasa. Ghawasa. Dayaza. Dayaza. Dahaa. Ha. ha, boha'a, dan boha'a, hanya jangan masuk ke hamzah, boha'a, zolama, zabaha, azafa, azafa, ghataya, khadasha, khadasha, sakana, tasawa, tajara, tajara, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke pelajaran ad-dars, pelajaran ke-30, melafazkan huruf berharokat kasroh. Kita baca, bagaimana kasroh itu? Yaitu dengan menurunkan rahang bawah dan menggerakkan tengah lidah sedikit ke atas. Kita baca, I, I, I, I, I, ya. I, I, I, I, mami, mami, nani, nani. Kelihatannya gampang, tapi kalau sudah di ayat, ya, itu akan terasa apa? Jadi membacanya enggak boleh. Misalnya maliki yaumiddin. Coba maliki yaumiddin. Enggak boleh salah. Middin. Middin. Ini agak tengah-tengah ini. Ya. Kurang i. Maliki yaumiddin. Ayo. Ya. Nasta'in. Nasta'in. Ya. Kita baca. Mami. Mami. Nani. Nani. Mana. Mana. Mini. Mini. Kala. Kala. Kili. Kili. Sawa. Sawa. Siwi. Shaha, shaha, shaha, shihi, ba'a, ba'a, bi'i, taba, tibi, hasa, hisi, jada, jada, jada, jada, jidi, jidi, zafa, zafa. Sampai mana tadi? Hah? Za'a ya. Za'a, za'a. Lagi. Jangan suaranya masuk ke ain. Za'a. Ya. Tapi za'a, lagi za'a, za'a, zi'i, zi'i, zafa, zifi, rasa, risi, khaba, khibi, ghaba, ghibi, ghibi, qaba, qibi, faza, sizi. Masa tadi ya, pada si, kita latih so. So. So, dari bentuk son itu kita ucapkan si. So, so. Lidahnya kembalikan lagi. So, so. Si. Si, jangan so, si, ini sin. Kalau si itu sin. So, coba. So. So. Sui. Jangan sampai sui. Ya. Jangan sui. Ya. Kita baca sui. Sui. Sui zi. Bata. Lanjutkan. Bata. Bata. Bui. Bo. Bo. Bui. Bo. Bui. Bui ti. Lagi. Bui ti. Jantui ti. Kayaknya ada yang tadi. Tuiti. Bismillah. Ya. Lagi. Jangan ketemu bibirnya. Akhirnya jadi tui. Ya. Tui. Bo. Tui. Bi. Bo. Kembalikan lagi posisi lidahnya kayak to tadi. Bo. Bo. Kembalikan lagi lidahnya. Kalau to tadi kan lidahnya kan naik. Bo. Kembalikan lidahnya lagi. Kayak mau mengucapkan to. Sekarang. Bi. Bi. Bi. Bi. Jangan sampai bibirnya ketemu. Ya. Bibirnya ke ketemu. Tui. Jangan sampai tui. Ya. Tui. Tui. Tui ti. Waza. Lagi. Waza. Wui. Wo. Wui. Wui zi. Bada. Bada. Bidi. Hati-hati dari ketidaksempurnaan mengucapkan harokat kasroh. Sehingga condong kepada imalah. Bersifat tafkim pada huruf-huruf isti'la yang dikasroh. Ya. Ya. Ghibi. Ya. Diberi sifat isti'la pada huruf-huruf, diberi sifat tafkhim pada huruf-huruf istilah yang dikasrah. Kita baca. Mana. Ya. Mana. Ulang lagi. Mana. Mana. Ini. Salah. Ini. Salah. Ini. Syahat. Ini. Sahat. Ini. Salah. Ini. Lagi, jangan cepat-cepat. Coba dari sini. Soza. Soza. Ambil nafas dulu. Soza. Soza. Sizi. Sizi. Bota. Bota. Biti. Biti. Ya. Sudah 2 jam. Sudah. Sudah 2 jam. Hah? Hah? Berapa? Kita baca talaba, talaba, talabi, basara, basari, basari, zabada, zabada, zabadi, amala, amali, hasana, hasani, zalaqa, zalaqi, wasaqa, wasaqi, faza'a, faza'i, qalama, qalami, asafa, asafi, falaka, falaka, falaki, arada, aradi, qasasa, qasasi, abasa, abasi, faraja, faraji, maraha, marahi, raghiba, sakhira, azina, azifa, hasiba, shahida, ashiri, kazibi, qidadi, iwaji, libadi, qibali. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran ke-30. Ya, pelajaran ke-30 bedakan fathah dan kasrah. Kita akan lanjutkan lagi nanti ba'da zuhur biiznillahi ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.